Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjidil Munawwar dan satu di Senayan. Kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dan juga kita menimba ilmu dan kita duduk dalam hal yang diridhoi oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ketahuilah bahwasanya perkumpulan yang mengajak ini tidak bangun seseorang dari majlis mengajak ini melainkan dia bangun dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dilupa oleh Allah taala menjadi kebaikan, menjadi hasanah. Padahal mudah baginya untuk hadir, padahal punya kesempatan untuk hadir, tapi dia tidak hadir di majelis yang semacam ini. Dia tidak mau ke majelis yang semacam ini. Maka inilah orang yang menyesal, yang merugi besok di hari kiamat. Waliyahulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan dia dari kerugian dunia dan akhirat. Dalam pengajian Senin yang lalu, bagaimana kita sama-sama mengkaji apa kemuliaan majelis ilmu, majelis yang semacam ini, dan siapa gerangan mereka, orang-orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang diberikan pemahaman di dalam agama, hingga dikatakan ilmu tersebut yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu asyqiya. Ilmu Allah Ta'ala ilhamkan kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang sial, mereka adalah orang-orang yang terharamkan daripada ilmu tersebut. Maka semangatlah kita di dalam menimba ilmu, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan pengamalan, yang membuahkan manfaat, yang membuahkan surga, semuanya itu didapat, dicapai bukan sembarangan, tetapi dengan sanad yang tersambung sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sebab sanad atau rangkaian silsilah dalam ilmu merupakan khususnya hadir umat, keistimewaan yang Allah Ta'ala istimewakan dengannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tidak ada di umat-umat yang lain, khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Sirin bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihatlah kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Lihat dari siapa kita ambil ilmu ini. Harus dari sumber yang jelas, dari ulama yang jelas asal-usulnya dan keilmuannya, serta dari mana dia mengambil, tahu alurnya kemana sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau kita tidak memperhatikan masalah sanad, dari mana diambil alurnya, mana disandarkan ilmu ini kepada siapa, maka niscaya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, laula sanad la bala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, rangkaian dan silsilah ilmu, maka niscaya siapapun akan berkata seenak perutnya, sesuka dia, dia bilang ini, itu, tapi sumbernya tidak jelas. Harus jelas dari mana dia ambil sumbernya tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun memerintahkan kepada sahabat untuk ambil ilmu tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari saya. Ambil bersumber dari saya. Nyambung kepada Rasulullah, ada anak-anaknya dari Rasulullah, anak Rasulullah. Bersumber dari Rasulullah. Apa cara metode kalian beribadah? Dan pengambilan ilmu tersebut bahkan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada sumbernya jelas, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk bertanya tentang ilmu. Namun ketika Allah Ta'ala memerintahkan bertanya, bukan asal bertanya, namun bertanya kepada ahlinya, kepada yang jelas sumbernya. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya apabila kalian tidak berilmu, tidak mengetahui, bertanyalah kepada ahladzikir. Ahladzikir orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Ahladzikir orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fas'alu ahladzikir in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang mengerti daripada keilmuan tersebut yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengambil langsung dari Nabi Muhammad, siang dan malam mereka bersama Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka yang hijrah, ada tempat sebenarnya untuk mereka. Kaum muhajirin mau berbagi tempat dengan mereka, membagi rumah untuk mereka. Tapi mereka memilih, "Saya ingin tinggal di masjid bersama Nabi Muhammad. 24 jam bersama Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad keluar masuk, ada saya di situ. Kapan Rasul mengeluarkan kata-kata, saya dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Wahaulah ahlu sufah yang kita kenal dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah, beliau pun orang yang sangat haus akan ilmu dan mendapatkan keberkahan. Sampai orang bertanya, "Dari mana Abu Hurairah dapatkan hadis yang demikian banyak ini?" Abu Hurairah bilang bahwasanya orang-orang di zaman Nabi Muhammad ada yang sibuk sama pasarnya, ada yang sibuk di kebunnya, sedangkan saya di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah masuk ke rumahnya, saya menantikan beliau. Sampai Sayyidina Abu Hurairah, beliau menumpahkan segala jerih payahnya, waktunya, upayanya untuk menimba ilmu Nabi Muhammad. Enggak ada bisa dibagi untuk dunia sedikit pun juga. Sampai-sampai beliau kelaparan. Terkadang saya bertanya kepada senior sahabat tentang pertanyaan yang saya sudah tahu jawabannya. Tujuannya satu, agar saya ditawarkan oleh sahabat tersebut, "Ayo ikut ke rumah saya, sambil kita makan di rumah, saya jelaskan." Tujuannya itu. Seringkali saya tanyakan ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah satu kali dalam sebuah kesibukan, saya udah kelaparan, saking laparnya mau bangun pun sulit, mau berdiri pun sulit. Akhirnya saya mau menjalankan siasat saya yang manjur itu. Lihat Sayyidina Abu Bakar Allah, "Berapa hari Abu Bakar? Saya ada pertanyaan, pertanyaan ini." Dia udah tahu jawabannya. Sayyidina Abu Bakar langsung jawab jawabannya begini, tinggal. Wah, gak diajak ke rumahnya. Gak lama Sayyidina Umar lewat, mau pulang dari masjid ke rumahnya. "Ah, wahai Umar, saya ada pertanyaan." Dijelaskan jawabannya oleh Sayyidina Umar, ditinggal, gak diajak lagi ke rumahnya. Akhirnya Abu Bakar bilang, "Gagal sudah rencana saya." Menunggu nasi kelaparan, makin lemes tubuhnya. Gak tahunya Rasulullah pergi di sampingnya Abu Hurairah. Bilang, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Abu Hurairah melihat Rasulullah, Abu Hurairah melihat Rasul melihat saya begitu lemas, Rasul faham saya lagi kelaparan. Lenggung ya Bapak-bapak. Dimanakan jalan bersama Rasulullah sampai ke rumah. Sampai ke rumahnya Nabi Muhammad, pintu rumahnya Nabi nyambung dengan masjid. Duduk di situ, dikeluarkanlah susu. Ketika dikeluarkan susu, Abu Hurairah, alhamdulillah, akhirnya ada juga saya dapat makan siang ini, susu bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak langsung mempersilakan Abu Hurairah. Rasulullah bilang, Abu Hurairah, panggil teman-teman kita ahli sufa yang ada di masjid, panggil biar ikut minum bersama kita. Lemes lagi Abu Hurairah. Susu satu mangkok. Ini ahli sufa yang kebetulan saat itu ada di masjid, ada belasan puluhan orang saat itu. Nah, ujung-ujungnya saya nggak kaget apa adanya. Akhirnya udah perintah Rasulullah segalanya. Dipanggil ahli sufa masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, ngumpul hampir 20 orang semuanya. Rasulullah bilang, Abu Hurairah, puterin ini minuman, ini gelas, putarkan kepada mereka. Diputerin, minum satu persatu. Udah minum kenyang. Udah ya Rasulullah, sebelahnya lagi. Masih sebelah. Udah selesai sebelah, sebelahnya lagi terus. Sampai selesai, mereka udah minum di luar. Terus udah selesai, Abu Hurairah lihat, ada kelihatan masih ada dikit ya. Berkah. Rasulullah bilang, ya terakhir, bagi Tuhan wa anta, tinggal saya sama engkau yang belum minum. Naam ya Rasulullah. Kalau begitu engkau minum, wahai Abu Hurairah. Ini perintah Rasulullah. Tidak berani membantah. Diminum oleh Abu Hurairah. Ketika minum, udah selesai dia minum, udah agak kenyang, udah masih sisa kan? Nah, udah cukup ya Rasulullah. Isyarat, ya Rasulullah. Minum lagi. Minum lagi. Udah selesai ya Rasulullah untuk kau. Minum lagi engkau. Minum lagi Abu Hurairah. Sampai akhirnya setiap kali mau selesai Rasulullah minum, minum, minum. Sampai Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, la ajin la bermasalah. Udah gak ada tempat lagi buat nyimpan di susu di perut saya. Rasulullah senyum. Baru diambil susunya masuk ke sisa. Berkahnya Nabi Muhammad. Susu segelas cukup buat berapa keluar. Diminum oleh Rasulullah hingga habis. Sallallahu alaihi wa sallam. Perjuangan dalam menuntut ilmu mau menggali dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung, beliau pun ketika di Madinah bekerja, ada kesibukan, ada di ladangnya, ada bisnisnya, sehingga beliau tidak bisa 24 jam tiap hari bersama Rasulullah. Saya bersama teman-teman saya dari kaum Ansar, kata Sayyidina Umar, kita kerja di ladang, akhirnya kita sepakat begini deh. Kita mau kerja di ladang perlu untuk memenuhi keperluan kita. Namun juga kita mau hadir majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ladang nggak bisa kita tinggalkan. Begini aja. Ini kita ada 4-5 orang tiap hari kita gantian. Satu orang hadir majelisnya Rasulullah, yang lain kerja di ladang. Kemudian ketika dia pulang dia ceritakan semua dia yang dia dengar dari majelisnya Nabi Muhammad dia sampaikan ke kita. Besokannya ganti orang lain, terus berganti. Sehingga tidak ada satupun pelajaran dari Rasulullah yang luput terhadap mereka. Lihatlah hausnya mereka terhadap ilmu. Dan lihat mereka itu ingin mengambil ilmu dengan sangat nyambung alurnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik langsung kepada Nabi Muhammad ataupun melalui orang yang terpercaya yang mendengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa pentingnya daripada sanad tersebut, sehingga banyak di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu beragam usianya, beragam tingkatannya, dan semuanya agung, semuanya mulia, semuanya di surga sahabat Rasulullah. Sehingga Zaid bin Thabit adalah salah seorang sahabat yang senior. Beliau adalah sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, mencatat Al-Quran, dan salah seorang sahabat yang paling ahli dalam Al-Quran, hingga beliau salah satu yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. dan beliau adalah orang yang paling ahli dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu faraid, ilmu mengenai waris. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, beliau masih kecil, masih muda saat Nabi wafat, usianya masih belasan tahun, masih kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau meninggal ilmu dari para senior sahabat yang lebih banyak ilmu, yang ambil banyak dari Rasulullah, dia berguru kepada mereka. Termasuk di antara gurunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Termasuk di antara gurunya ada Sayyidina Zaid bin Thabit. Itu beliau kalau datang ke rumahnya Sayyidina Zaid bin Thabit, enggak berani ngetok pintu rumahnya Sayyidina Zaid. Dia nunggu di luar, panas di depan pintu, enggak mau ngetok dan tidak mau beranjak dari depan pintu. Sampai angin Madinah itu kencang, debu di mana-mana. Itu dia duduk di depan pintu, angin berhembus membawa debu hingga debunya itu menutupi pakaiannya, wajahnya. Orang kalau lewat depan rumah nggak kenalin, bukan mijatnya, saking berdebunya. Dan dia nggak mau ngetok. Ketika Sayyidina Zaid mau keluar rumah, dia dapetin Ibn Abbas ada di sini, bilang, wahai sepupu Rasulullah, sejak kapan kau di sini? Dari pagi. Kenapa nggak ngetok? Nah, saya enggak mau mengganggu engkau dari kesibukanmu. Hingga ketika kau selesai kesibukanmu di rumah, engkau mau keluar, nah, saya ada di situ. Saya siap, kapanpun kau ajak untuk mengkaji itu, saya siap. Radhiyallahu anhu wa anhu. Hakala Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan para sahabat Rasulullah SAW demi satu hadis, mereka rela menempuh perjalanan ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer untuk memastikan satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sahabat datang menempuh perjalanan ke Syam dalam riwayat tadi ke Basra untuk satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang lain. Dia memastikan itu hamba soleh yang dimaksud oleh Allah Taala dalam surat Al-Kahfi yang ketemu dengan Nabi Musa itu siapa? Khidir atau yang lain? Yang itu Khidir ada hadisnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk penjelasan kalimat itu. Mereka ingin talaqqi. Padahal dia sudah tahu. Saya dengar-dengar kalau enggak salah Khidir, tapi saya mau memastikan lagi siapa. Hanya untuk memastikan, dia pergi. Tidak mau ilmunya dari Gil Walbal. Katanya, kalau enggak salah, saya rasa anda dengar-dengar itu bukan ilmu. Kalau enggak salah, salah. Kalau enggak salah sih jawabannya begini, itu udah salah. Ini ilmu bukan tebak-tebakan. Ini ilmunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus lagi nyambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke Iraq, ke Basra, mudah-mudahan Allah Taala angkat bala musibah perpecahan dari negeri Iraq. Dan Allah Taala berikan keamanan, kedamaian, kemakmuran dan dia menjaga kaum muslimin di negeri Iraq dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ha? Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke Basra di Iraq sana, lihat di masjid Iraq di Basra banyak majlis-majlis ilmu. Sayyidina Ali masuk ke masjid yang ini, dengerin ustaz dari ceramah dari kelompok-kelompok ilmu di negeri, wah jadi kan beres, anaknya nggak nyambung. Ente jangan ngajar sana. Hadir lagi majelis yang lain, dengerin dari belakang. Ah, ente nggak boleh ngajar sana. Sampai tiba di halaqahnya di majelisnya Al-Imam Al-Hasanul Basri. Dengar ucapannya beliau, Sayyidina Ali kan mithluka tajlis. Yang kayak engkau nih yang duduk, yang kayak ente yang boleh ngajar. Kenapa? Jelas asal usulnya. Oh, Sayyidina Al-Hasanul Basri. Beliau pun juga orang yang menimba ilmu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun berpesan kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya untuk mengambil ilmu mereka dari siapa? Dari seorang wanita muda, istrinya Rasulullah, masih belia, belasan tahun usianya, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ambil ilmu agama kalian setengah daripada ilmu agama ini dari Umayyah Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Sehingga para sahabat Rasulullah banyak bertanya kepada Siti Aisyah tentang banyak perkara. Bahkan semasa Rasulullah masih hidup pun mereka penasaran gimana Rasulullah. Mereka cari tahu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhiha dalam berbagai hal. Nabi Muhammad bilang, ilmu ngambil dari saya aja. Ambil dari Rasulullah. Dan tiap orang yang punya hubungan kepada Rasulullah sangatnya jelas nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhiha. Dan kemudian juga diriwayatkan bahwasanya para a'immah seperti Imam Abu Hanifah yang berguru pada Imam Ja'far Shadiq dan juga Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik bin Anas dan juga Imam Ahmad bin Hanbal yang berguru kepada Imam Syafi'i, nyambung tuh sanadnya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga para ulama dari keluarga As-Sada Asy-Syuyukhul Alawiyah, As-Sada Al-Bahawi, yang mana mereka menimba ilmu dengan sanad dengan alur yang jelas asal usulnya. Diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Fatih Al-Baghdad yang mana beliau belajar menuntut ilmu kepada para ulama, baik itu orang tuanya, ayahnya, bahkan juga terhadap Syekh Salim Al-Fatih berguru kepada beliau. Di akhir hayatnya Syekh Salim Al-Fatih datang Al-Fatih Al-Baghdad untuk membaca surat Al-Fatihah mengambil berkah biar nyambung sanadnya kepada guru-gurunya Syekh Salim Al-Fatih. Bahwa Syekh Salim Bafakal ini beliau adalah salah seorang ulama dari kota Jadim, dari keluarga ilmu, keluarga Al-Bafakal, yang mana beliau ini pergi ke Irak menimba ilmu kepada para ulama-ulama yang ada di sana, terutama kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak tanggung-tanggung untuk ilmunya, 40 tahun beliau menuntut ilmu. Tidak pulang ke kampungnya selama 40 tahun, tidak mudik, dan tidak ada surat dulu dari sana mau ke Hadramaut, gimana suratnya? Bingung, telepon belum ada, tidak bisa ngirim berita. Hingga keluarga yang ada di kota Tarim ini 40 tahun tidak ada, kita sudah mati orangnya, tidak ada berita selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru dia balik, dia membawa 80 ekor unta semuanya penuh dengan kitab. Dan dia hidupkan kota Tarim dengan ilmu agama, dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, hingga dikenal oleh Syekh Salim Sayyidi Muhyi Sunan wal Wajibat Ma Dhalla Man Bihi Yabtadi Muhyi Al-Ulum Ad-Darisah. Dia yang memakmurkan masjid-masjid yang ada di kota Tarim dengan adat, dengan kebiasaannya, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka, para ulama-ulama tersebut adalah orang-orang yang haus dengan ilmu. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, sahibul khatib, yang khatibnya kita baca dan dibaca di penjuru dunia, di mana tempat, dan kitab-kitab yang diterjemahkan dalam belasan bahasa. Imam al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya saya tiap kali mendengar ada seorang ulama dimanapun di negeri Hadramaut, saya sampaikan untuk mengambil ilmu dari dia. Dan saya kumpulkan kitab-kitab untuk saya kaji, saya pelajari, sampai dia bilang kepada murid-murid ulama-ulama tersebut, yang kitab yang kalian sudah baca sekali, saya sudah 2-3 kali melalui kitab tersebut, dibacakan kepada saya kitab tersebut. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, berguru pada para ulama. Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, beliau punya adik namanya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ini adalah guru dari Mufti Betawi. Nabi Rasulullah bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, nenek gurunya lagi. Itu Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir disebutkan setiap kali ada ulama tua, muda, yang di atas dia, yang sepantar ataupun yang di bawah dia, dia ambil kitab, dia membaca kitab di hadapan ulama tersebut untuk mengambil ilmu, berguru kepada ulama tersebut walaupun di bawah dia. Istimdad wa husnudzan dan adab kepada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akhlaknya mereka sampai sedemikian rupa. Mereka adalah orang-orang yang harus akan ilmu. Dan juga disebutkan bahwasanya seseorang itu labud dari syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Orang mau jalan menuju kepada Allah harus ada guru yang membimbing dia, menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala, mengajarkan kepada dia, membimbing dia melalui jalanan yang penuh tanjakan, penuh duri, penuh lubang. Kalau di jalan sendiri, di jalan yang gelap gulita, dia belum tahu jalan, masih asing, terjeblos. Harus ada guru yang menuntun, bimbing dia hingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada di zaman sekarang orang yang bisa jalan sendiri, tidak. Harus ada bimbingan. Imma syaikh awil akh fillah. Guru yang membimbing dia atau saudara yang mengenal Allah Ta'ala, yang dijalin persaudaraan dengannya karena Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamahu. Sehingga semuanya ini untuk dapatkan sanad nyambung kepada Rasulullah. Jadi ilmu yang didapat jelas, pemahaman yang didapat dari setiap ilmu tersebut pemahaman yang benar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, man gala au takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Ini hadis musafir di masjid Qur'an, di masjid Arab. Itu barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, mau menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, atau menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pendapatnya, maka silahkan dia bersiap-siap untuk tempat duduknya di neraka. Sudah siap, bangkunya sudah ada, tinggal tunggu dia datang dalam. Kalau bangkunya sudah ada, pasti orang yang masuk. Na'udzubillah yang tadi. Karena adanya murabbi, pendidik tersebut, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad. Kalau kata, ya udah lewat, ya kirim aja lewat TV Al-Qur'annya, kirim aja lewat pos Al-Qur'annya, langsung turunin satu kitab, jadi udah selesai, kita baca, kita paham, kita punya otak, kita ngerti, kita banyak orang yang belajar. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW yang datang kepada mereka membawa Al-Qur'an. Enggak langsung sekaligus, biasanya datang 5 ayat per 5 ayat, 5 ayat, kadang kurang, kadang lebih. Dalam kurun waktu sehari, tidak. Sebulan, tidak. Dalam kurun waktu 23 tahun masa wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hingga turun firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Datang penyempurnaan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, ilmu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menekankan kita untuk mengambil ilmu itu dari sumbernya, bukan bicara tentang ilmu berdasarkan zon. Kayaknya kalau enggak salah, ya takallamu bidzunun, ya takallamu bidzan. Berbicara berdasarkan prasangka. Ketika para ulama dicabut oleh Allah Ta'ala, mereka meninggal dunia, maka datang sekelompok kaum kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ketika ditanya mereka menjawab berdasarkan fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, dari mana kamu ustaz berguru pada siapa, siapa gurunya, fulan, gurunya itu siapa lagi, fulan, fulan berguru pada siapa, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak, sekarang kalau kita telusur ya, ilmunya tahu-tahu nyambungnya belajar sini, syekhulan terus Chicago. Benar? Dan berapa banyak orang yang bicara Quran hadis ditanya gurunya gak tahunya. Dulu waktu saya di kampus, yang ngajarin saya dosen saya Yahudi, dosen saya orang Nasrani, bagaimana bisa dipercayakan akan hal-hal yang demikian tersebut? Disebutkan oleh para ulama, kita ketika menuntut ilmu harus ada guru. Enggak bisa cuma dari kitab doang. Maka nasyiruh kitabuh fakhotwa'uh akhtar min sawabih. Barang siapa yang gurunya kitab, hanya berguru kepada kitab saja, maka banyakkan salahnya daripada benarnya. Wahmi kubah karena masyur, beliau bilang, maka nasyiruh syaritul kathura khabituh. Barang siapa yang gurunya kaset, dulu kan kaset, belum ada internet. Barang siapa yang gurunya kaset, maka amalan dia juga campur aduk, banyak salahnya, banyak ngaconya. Ada satu orang belajar dari kita. Kalau Syekh Salim ada belajar 40 tahun kepada guru, 40 tahun untuk ilmu kepada guru. Nah, ini orang belajar 4 hari, 40 hari, 4 bulan. Kalau sudah saya akan 40 hadis, kalau 100 hadis, apa 4 ayat, 40 ayat, sudah saya mau jadi ulama besar. Gak bisa begitu. Atau hanya berdasarkan cuma dari kitab aja. Itu ada satu orang, dia baca kitab, wah, saya dapat hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita bacanya pakai guru enggak? Enggak. Saya baca di hadis. Apa hadisnya? Lishaini farakhatan. Salah kali itu. Nah, benar kok di atas hak ada titiknya. Khot farakhatan. Setahu saya, listrik ini farhatan. Orang yang berpuasa dapat dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka karena suatu puasanya sukses. Kegembiraan saat menghadap Allah melihat pahala puasanya. Ini saya lihat listrik ini farhatan. Allah farhatan ingat. Untuk orang yang puasa dapat dua ekor ayam. Seekor ketika dia berbuka, seekor ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya di korek, ya rupanya ada kotoran lalatnya di situ. Baca kitab tanpa guru. Orang sekarang kadang merasa cukup mendapatkan ilmu. Saya tidak dapat ilmu dari mana? Dari internet. Saya dapat ilmu dari televisi. Saya dapat ilmu. Guru saya siapa? Radio. Guru saya internet. Guru saya siapa? Google. Guru saya Twitter. Guru saya Facebook. Enggak cukup. Harus labud min syaikhin tazinu bisarih. Harus ada guru, engkau ikutin dia, jalan yang ajaran dia, berkawan dengan dia. Yang didapat bukan cuma sekedar ilmu yang disampaikan, tapi sifat, tapi akhlak, tapi perangan, tapi kesucian hati. Itu yang didapatkan dalam berguru dengan Syekh. Wanator, memandang dan dimandang oleh para awliya Allah. Sehingga Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, maksud manggat ra'ahum awra'ah nangra'ahum aw ta'allab bihim da'in walazam finahum. Sampai dia mengatakan bahwasanya beruntung orang yang pernah melihat wajah mereka atau melihat orang yang pernah melihat wajah mereka. Fa'innahum ghammahat fi dunya kamahum. Mereka pernah tahu tidak ada di dunia yang seperti mereka. Alhasil saudara-saudara sekalian, dikatakan oleh para ulama bahwasanya laula murabbi ma'rafu rabbi. Kalau bukan jasa para guru, para pendidik yang mendidik saya agama, saya enggak kenal Allah. Mereka yang kenalin saya kepada Allah. Laula murabbi ma'rafu ribbi. Kalau bukan jasa para syuyukh yang menaikkan saya dari sifat yang hina ke sifat yang mulia, dari kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, kalau bukan jasa mereka, maka saya tidak tahu makna penghambaan diri saya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya man la sahib fi zamanih syaikh arif makin marwat hayatuh wahu ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang sepanjang hidupnya tidak berkawan, tidak dekat, enggak kenal dengan syaikh, pembimbing, guru yang membimbing dia, arif billah, kenal kepada Allah, nakin, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, kedudukan yang kokoh, bukan yang bimbang, yang kokoh. Jelas maksud min ahli tanqim. Barang siapa yang tidak kenal dengan mereka, tidak duduk dengan mereka, tidak dekat dengan mereka, berlalu hidupnya sedang dia dalam keadaan bangkrut, bangkrut agama, bangkrut hati, bangkrut akhlak, bangkrut moral, bangkrut daripada meraih maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkrut dunia dan akhirat. Sampai disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Hanbal beliau bahwasanya sesungguhnya man mata walam yarda 'arifan billah kharaja min ad-dunya wa huwa mulawwas. Barang siapa yang meninggal dunia belum bertemu dengan para syuyukh 'arif billah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan rohnya kotor, belepotan, ternoda. Kalau enggak duduk dengan orang yang hatinya bersih, gimana bisa bersih? Kalau enggak duduk dengan orang yang akhlaknya luhur, gimana akhlaknya menjadi mulia? Kalau enggak duduk dengan orang soleh, gimana dia menjadi orang yang soleh? Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, jalisul kubara, sa'ilul ulama, khalidul kufana, duduk bersama orang-orang besar, besar di sisi Allah. Duduk bersama mereka, hadir bersama mereka. Sa'ilul ulama, tanya kepada para ulama. Wa khalidul hikmah, duduk bersama ahli hikmah. Siapa dengan mereka, para syuyukh, para kubara, khutama, ulama tersebut? Fa'innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa min as-sirril mas'ul khali. Mereka adalah orang-orang yang selalu merujuk kepada Allah. Idza yushar dzikrullah, kalau mereka dilihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang selalu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bercahaya, enggak ada noda, enggak ada dengki, enggak ada iri, enggak ada hasud, enggak ada cinta dunia. Ditabok orang, iya, saya emang pendosa, pantas ditabok. Dicaci orang, iya, saya emang pantas dicaci. Dilempar orang, iya, saya emang pantas dilempar. Hatinya cemerlang, terang, bercahaya. Begitu orang yang pantas dijadikan syuyukh, la man yushir an-nas bil asabi, bukan orang yang ditutup orang, oh tuh ulama besar, tuh dia tuh orang, sejuta orang menunjuk kepada tuh orang, gak tahu pada hakikatnya antara itu dengan Allah, ini orang gak punya apa-apa, kosong, melompong. Cari tahu dari mana kita ambil ilmu kita, dari mana kita ambil agama kita. Walhasil bahwasanya para syuyukh tersebut yang mana kita diperintahkan untuk ikut, untuk melazimkan mereka, mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya, kita cari. Walhamdulillah hadal majlis sejak mulai dijalankan oleh Akhina Nabi Mundur bin Fuad al-Musawa hingga saat ini bersambung majlis ini sampai kepada Nabi Muhammad, enggak putus sedetik pun juga, sesaat pun juga. Yang dimimbar boleh berganti orang, siapapun boleh berganti, tapi tetap nyambung kepada Rasulullah dan sambungan ini tidak pernah putus. Yang dikawal, diayomi oleh para syuyukh, para guru-guru, kaum arifin yang punya kedudukan yang kokoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan izin dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para guru-gurunya, para syuyukhnya, para ulama, syuyukhnya, Al-Imam Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad yang di masa hidupnya masuk Islam di tangan beliau lebih dari 100.000 orang. Hingga saat ini beliau sudah wafat, yang masuk Islam di tangan murid-muridnya mencapai 300.000 orang di wilayah Afrika. Itu beliau mengatakan, dulu saya tidak masuk ke Madinah Munawwarah melainkan dengan izin dari Rasulullah. Saya kalau ke Madinah, saya nggak masuk Madinah, kompeten dari Nabi. Saya mau ke Madinah, terus saya mimpi Rasulullah, ta'al ya anak Rasulullah. Sini, datang. Baru saya datang. Kalau saya sudah tinggal di Madinah, saya nggak keluar dari itu kota, hingga diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah, kalau sudah boleh pulang, baru saya keluar dari Madinah. Saya nggak masuk kecuali dengan izin, nggak keluar kecuali dengan izin. Itu, saya selalu nunggu. Saya pengen ziarah Nabi. Mana izinnya? Nunggu izin. Hingga datang izin dari Rasulullah. Dulu saya begitu, kata beliau. Hingga suatu saat saya mimpi Rasulullah, Rasulullah bilang sama saya, ya mari masyur. Sekarang, kapan kamu mau masuk, kapan mau kamu mau keluar dari kota Madinah? Udah saya inginkan, dari sekarang. Kapan mau masuk, kapan mau keluar, bebas sebentar. Masya Allah, orang yang tidak berkat, kecuali izin. Kecuali mereka memperhatikan ridha dan kegembiraan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Buah majlis kita nyambung dengan orang-orang besar tersebut, dengan para ulama-ulama yang mulia tersebut. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Selalu perhatian dengan majlis yang semacam ini. Enggak mau majlis yang semacam ini sampai mundur, sampai padam, sampai longgar hubungannya dengan silsilah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau itu terjadi. Mau nyambung dengan sambungan yang terkuat, dengan sambungan yang terbaik, dan selalu demikian. Mulai dari awal berdirinya di majlis, saya ingat dulu Nabi Umar datang di mana sini? Rawajati atau betul masjid apa? Rawajati di sini, dekat siapa? Pertama datang di situ, di masjid sana. Enggak terlalu penuh, belakang masih ada kosong. Masya Allah. Wah, Nabi Umar gembira. Mengapa? Sebab ini mewakili majlis Jalsatul Ithnain yang sejak belasan tahun lalu didirikan oleh Nabi Umar. Terus berjalan hingga sejak saat itu hampir tiap tahun selalu dihadiri oleh Nabi Umar. Sampai tahun-tahun belakangan dilaksanakan di Monas. Semakin Nabi Umar gembira. Gembira bukan dengan banyaknya orang. Gembira bukan dengan kibaran bendera. Gembira bukan dengan lambang-lambang. Gembira bukan dengan bentuk pakaian atribut. Bukan itu yang menggembirakan, itu silakan. Tapi yang paling menggembirakan beliau adalah ketika kita istiqamah di jalannya Nabi Muhammad. Ketika kita mengembang dakwahnya, ilmunya, ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita tersambung dengan jalan yang lurus, yang jelas alurnya, yang gak neko-neko, gak macam-macam, terus nyambung sampai kepada Rasulullah. Sebab zaman sekarang awas, jangan sampai salah ngaji, jangan sampai salah guru, jangan sampai salah ustaz. Lihat-lihat dari mana kita berguru, dari mana kita menuntut ilmu. Wal Imam Al-Haddad banyak menyebutkan tentang sifat syekh, sifat syuyukh, ulama yang sebenarnya disebutkan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya lau sadal murid lawa jadul masyayikh indah. Seandainya para murid, orang-orang yang punya iradah untuk kenal kepada Allah, kalau mereka punya kesungguhan, punya sirik, mereka bakal dapati guru mereka ada depan pintu mereka. Kapanpun mereka bingung, selalu ada solusinya depan mata mereka. Begitu. Tapi wa'indal insaf lalu sudah biasa. Ketika kita mau sadar diri, mau intervensi diri, semuanya ada. Tinggal kesungguhan kita doang yang ada. Masya Allah, ada pendidikan kesungguhan kita yang ada. Imam Al-Haddad 300 tahun yang lampau dia bilang mabal sidik wahal sidik ya sa'adu bad mabal falatakul banna syukran ahli hati dan ahli terzaman falaysa lahum syukur wala ya'rifunah kalian bilah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya kepada kita sekalian, memberikan lutuf dan kelembutan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Dijadikan kita orang-orang yang istiqamah menempuh jalan ilmu, menempuh silsilah yang mulia ini, jalan yang syaratnya kuat menyambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam dengan para awliya, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, Allah Ta'ala berikan ridha kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup majlis ini dengan doa maulid yang disampaikan oleh Nabi Abdul Rahman Abdul Ghadir Basra dan tadi nanti kita berada di Bukur.